Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2. Mulai halaman 214. Kitab Zikir dan Doa. Bab keempat. Mengenai doa-doa yang diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum yang sanad-sanadnya dibuang atau tidak disebutkan, yang dipilih dari kumpulan yang dikumpulkan oleh Abu Thalib Al-Makki, Ibnu Husaimah dan Ibnu Munzir, dirahmati Allah kiranya mereka sekalian. Disunatkan bagi orang yang menghendaki jalan akhirat apabila pagi-pagi hari supaya mirip yang paling dikasihinya itu doa, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab wirid. Kalau benarlah Anda termasuk orang yang bermaksud kepada usaha akhirat, yang mengikuti jejak Rasulullah SAW mengenai doa yang didoakan oleh Nabi SAW, maka bacalah pada pembukaan doa Anda di belakang sholat-sholat Anda, yaitu Mahasuci Tuhanku yang tinggi, maha tinggi, maha pemberi, tiada yang disembah selain Allah yang maha esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya pujian, dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan katakanlah, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiku. 3 kali. Dan bacalah yang artinya, wahai Allah Tuhanku yang menjadikan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu dan yang memilikinya, aku mengaku bahwa tiada yang disembah selain Engkau. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan setan dan teman sekutunya. Bacalah, wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon kepadamu kemaafan dan keafiatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Wahai Allah Tuhanku, tutuplah auratku yang membawa malu kepadaku. Amankanlah aku dari kegundahan. Kurangkanlah aku dari keterlanjuran. Peliharalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung dengan Engkau bahwa aku didatangi bahaya dari bawahku. Wahai Allah Tuhanku, janganlah Engkau tujukan kepadaku balasan tipuan terhadapmu. Janganlah Engkau palingkan mukaku selain kepada Engkau. Janganlah Engkau cabutkan daripadaku perlindungan Engkau. Janganlah Engkau lupakan aku mengingati Engkau, berzikir kepada Engkau. Dan janganlah Engkau jadikan aku daripada orang-orang yang lalai. Bacalah, wahai Allah Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau. Engkau jadikan aku dan aku hambamu, dan aku menurut janjimu dan perjanjianmu, menurut kesanggupanku. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui kepadamu dengan nikmatmu kepadaku, dan mengakui dengan dosaku. Maka ampunilah aku. Sungguh, tiada yang mengampunkan segala dosa selain Engkau. Diucapkan ini 3 kali. Dan bacalah, wahai Allah Tuhanku, afiatkanlah aku pada badanku, afiatkan aku pada pendengaranku, dan afiatkan aku pada penglihatanku. Tiada yang disembah selain Engkau. Dibaca 3 kali. Bacalah, wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon kepadamu akan kerelaan sesudah takdir datang daripadamu, dan kerujukan hidup setelah mati, dan kelezatan memandang kepada wajah-Mu yang maha mulia, dan kerinduan kepada berjumpa dengan-Mu tanpa kesukaran yang menyukarkan dan fitnah yang menyesatkan. Aku berlindung dengan Engkau bahwa aku berbuat aniaya atau dianiayakan, berbuat permusuhan atau aku dimusuhi orang, atau berbuat kesalahan atau kedosaan yang tidak akan Engkau berikan ampunan. Wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon kepada-Mu akan ketetapan pada suatu urusan dan kemauan pada jalan yang benar. Aku bermohon kepada-Mu akan mensyukuri nikmat-Mu dan kebagusan ibadah kepada-Mu. Aku bermohon kepada-Mu akan hati yang khusyuk sejahtera, budi pekerti yang lurus, lidah yang benar, amalan yang diterima. Aku bermohon kepada-Mu dari kebajikan apa yang Engkau ketahui, dan aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan apa yang Engkau ketahui. Aku bermohon keampunan Engkau bagi apa yang Engkau ketahui. Sungguh Engkaulah yang mengetahui dan aku tiada mengetahui, dan Engkaulah yang maha tahu segala yang gaib. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah aku apa yang aku kerjakan dahulu dan apa yang aku kerjakan kemudian, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku perbuat dengan terang-terangan, apa yang aku dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Sesungguhnya Engkau yang mendahulukan dan Engkau yang mengemudiankan, dan Engkaulah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan yang maha menyaksikan atas tiap-tiap yang gaib. Wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon kepada-Mu keimanan yang tidak membimbangkan, kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya, ketetapan mata kepada Engkau yang abadi, dan mengawani Nabi-Mu Muhammad SAW dalam surga tertinggi yang berkekalan. Wahai Allah Tuhanku, sungguh aku bermohon kepada-Mu kebaikan, perbuatan kebajikan, meninggalkan yang mungkar, dan mencintai orang-orang miskin. Aku bermohon kepada-Mu akan kecintaan dan kecintaan orang yang mencintai-Mu, serta mencintai tiap-tiap perbuatan yang mendekatkan pada kecintaan-Mu. Bahwa Engkau menerima tobatku, mengampunkan dosaku, dan mengasihi aku. Apabila Engkau kehendaki akan fitnah dengan suatu golongan, maka ambilkanlah aku kepada-Mu yang tidak mendapat fitnah. Wahai Allah Tuhanku, dengan ilmu-Mu akan yang gaib dan kudrah-Mu di atas makhluk, hidupkanlah aku kepada kehidupan yang baik bagiku, dan matikanlah aku kepada kematian yang baik bagiku. Aku bermohon kepada-Mu akan takut kepada-Mu pada yang tersembunyi dan pada yang terang, dan kata keadilan pada yang disenangi dan dimarahi, kesederhanaan pada waktu kaya dan waktu miskin, dan kelezatan memandang kepada wajah-Mu dan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Aku berlindung dengan Engkau dari kemadorotan yang memadorotkan dan fitnah yang menyesatkan. Wahai Allah Tuhanku, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami yang menunjukkan lagi memperoleh petunjuk. Wahai Allah Tuhanku, bagikanlah bagi kami dari ketakutan kepada-Mu akan sesuatu yang menjadi penghalang antara kami dan antara berbuat maksiat kepada-Mu, dan dari ketaatan kepada-Mu akan sesuatu yang menyampaikan kami kepada surga-Mu, dan dari keyakinan akan sesuatu yang memudahkan kepada kami dari segala bencana dunia dan bencana akhirat. Wahai Allah Tuhanku, penuhkanlah akan wajah kami malu kepada Engkau, dan hati kami senang kepada Engkau. Tetapkanlah dalam jiwa kami daripada keagungan-Mu akan sesuatu yang meringankan anggota tubuh kami untuk berkhidmat kepada-Mu. Jadikanlah Engkau, wahai Allah Tuhanku, yang paling kami cintai dari yang selain Engkau. Dan jadikanlah kami paling takut kepada Engkau dari selain Engkau. Wahai Allah Tuhanku, Jadikanlah permulaan hari kami ini baik, pertengahannya kesenangan, dan kesudahannya kemenangan. Wahai Allah, Tuhanku, jadikanlah permulaan hari ini rahmat, pertengahannya nikmat, dan kesudahannya kemuliaan dan ampunan. Segala pujian bagi Allah yang merendahkan diri tiap-tiap sesuatu karena keagungannya, yang hinalah tiap-tiap sesuatu karena kemegahannya, yang tunduklah tiap-tiap sesuatu kepada kerajaannya, dan menyerahlah tiap-tiap sesuatu kepada kekuasaannya. Segala pujian bagi Allah, yang tenteramlah tiap-tiap sesuatu karena kehebatannya, yang melahirkan tiap-tiap sesuatu dengan kebijaksanaannya, dan merasa kecillah tiap-tiap sesuatu karena kebesarannya. Wahai Allah Tuhanku, berilah rahmat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, kepada istri Muhammad, dan keturunannya. Berilah barokah kepada Muhammad, kepada keluarganya, istri-istrinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberi barokah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Wahai Allah Tuhanku, berilah rahmat kepada Muhammad hambamu, nabimu dan rasulmu, nabi yang ummi, rasulmu yang kepercayaan. Anugerahilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan pada hari agama, hari kiamat. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami sebagian dari wali-walimu yang bertakwa, golonganmu yang memperoleh kemenangan, dan hamba-hambamu yang soleh. Dan pakailah kami dari kerelaanmu akan kami, dan berilah kami taufik untuk mencintaimu oleh kami, dan palingkanlah akan kami dengan kebagusan pilihanmu untuk kami. Kami bermohon kepada Engkau akan segala kumpulan kebajikan, segala pembukaan kebajikan, dan segala kesudahan kebajikan. Dan kami berlindung dengan Engkau dari segala kumpulan kejahatan, segala pembukaan kejahatan, dan segala kesudahnya. Wahai Allah Tuhanku, dengan kudrahmu kepadaku, terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau yang menerima tobat, lagi yang maha penyayang. Dengan kesantunanmu kepadaku, maafkanlah aku. Sesungguhnya Engkau maha pengampun, lagi maha penyantun. Dengan pengetahuanmu akan aku, kasihanilah akan aku. Sesungguhnya Engkau yang maha penyayang, dari yang penyayang. Dan dengan kerajaanmu bagiku, maka milikkanlah kepadaku diriku, dan jangan Engkau kuasakan diriku itu atasku. Sesungguhnya Engkau Raja yang maha perkasa. Maha suci Engkau, wahai Allah Tuhanku, dan dengan pujian kepadamu, tiada yang disembah selain Engkau. Aku telah berbuat kejahatan dan telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah akan dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku, dan tiada yang mengampunkan segala dosa selain Engkau. Wahai Allah Tuhanku, berilah aku ilham untuk petunjuk bagiku, dan peliharalah aku dari kejahatan diriku sendiri. Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku rezeki yang halal. Jangan Engkau siksakan aku terhadap rezeki itu. Anugerahilah aku sifat kecukupan, sifat qanaah dengan apa yang telah Engkau berikan aku rezeki. Dan pakaikanlah aku dengan rezeki itu pada jalan yang baik, dan terimalah yang baik itu daripadaku. Aku bermohon kepadamu kemaafan, keafiatan, kebagusan, keyakinan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Wahai Tuhan yang tidak mendatangkan mandorat kepadanya oleh dosa-dosa, dan tidak mengurangkan kepadanya oleh karena memberikan ampunan. Berilah kepadaku akan apa yang tidak mendatangkan mandorat kepadamu, dan anugerahilah kepadaku apa yang tidak mengurangkan kepadamu. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran, dan matikanlah kami sebagai orang-orang muslim. Engkaulah yang menguasaiku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku selaku orang yang muslim, dan hubungilah aku dengan orang-orang yang soleh. Engkaulah yang menguasai kami, maka ampunilah kami dan kasihanilah kami, dan Engkau sebaik-baik pengampun kami. Tulislah bagi kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami bertobat kepada-Mu. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau kami menyerahkan diri, kepada Engkau kami kembali, dan kepada Engkau tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami menjadi fitnah bagi kaum yang zalim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami menjadi fitnah bagi mereka yang kafir, dan ampunilah kami. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Mulia, lagi Maha Bijaksana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, keberosan kami, dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan beriman. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami dari pihak-Mu rahmat, dan siapkanlah jalan yang lurus bagi kami untuk pekerjaan kami. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dunia kebaikan, dan di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyerukan kepada keimanan. Doa ini adalah petikan dari firman Allah Azza wa Jalla surat Ali Imran, yaitu sambungnya. Berimanlah kepada Tuhanmu, lalu kami beriman. Wahai Tuhan kami, sebab itu ampunilah dosa kami dan tutuplah kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik-baik. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami dari di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Surat Ali Imran ayat 192 dan 194. Wahai Tuhan kami, janganlah kami dihukum jika kami lupa atau bersalah. Doa ini petikan dari surat Al-Baqarah. Yang sambungnya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang berat, sebagaimana telah Engkau pikulkan kepada orang-orang yang terdahulu dari kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, berilah kami rahmat. Engkaulah pelindung kami. Sebab itu tolonglah kami terhadap kaum yang tidak beriman itu. Al-Baqarah ayat 286. Penghabisan surat Al-Baqarah. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan dua ibu bapakku, dan kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya telah mendidik aku sewaktu kecil. Dan ampunilah sekalian orang mukmin, pria dan wanitanya, dan kaum muslimin, pria dan wanitanya, yang masih hidup dari mereka dan yang sudah meninggal. Wahai Tuhanku, ampunilah, kasihanilah, dan lepaskanlah dari apa yang Engkau ketahui, dan Engkaulah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, dan Engkaulah sebaik-baik yang pengasih, dan Engkaulah sebaik-baik yang pengampun. Sesungguhnya kita itu kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kita kembali kepada-Nya. Tiada daya dan tiada upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Mencukupilah bagi kita Allah, dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Dan kiranya Allah memberikan rahmat kepada Muhammad, kesudahan Nabi-Nabi, dan kepada keluarganya, dan para sahabatnya, dan memberikan kesejahteraan yang banyak kepada-Nya. Berbagai macam doa memohon perlindungan atau al-isti'adah yang dinukilkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kebakhilan, aku berlindung dengan Engkau dari ketidakberanian, aku berlindung dengan Engkau daripada aku dikembalikan kepada usia yang paling hina. Aku berlindung dengan Engkau dari fitnah dunia. Aku berlindung dengan Engkau dari azab kubur. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari sifat loba yang menunjukkan kepada tabiat, dan dari sifat loba yang bukan tempat kelobaan, dan dari loba di mana tak ada tempat kelobaan padanya. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tiada bermanfaat, dari hati yang tiada khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan dari nafsu yang tidak kenyang. Aku berlindung dengan Engkau dari kelaparan, karena itu adalah seburuk-buruk bagi orang yang malas, dan dari kekhianatan, karena itu adalah seburuk-buruk dari apa yang tersembunyi dari kemalasan, kebakhilan, ketidakberanian, keterlaluan tua, daripada dikembalikan aku kepada usia yang terlalu hina, dari fitnah dajjal, azab kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari hati yang banyak mengadu, yang tenang, khusyuk, dan yang kembali kepada jalanmu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan cita-cita keampunanmu, yang mengharuskan kerahmatanmu, keselamatan dari tiap-tiap dosa, memperoleh bagian dari tiap-tiap kebajikan, kemenangan dengan surga, dan kelepasan dari neraka. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada terperosok. Aku berlindung dengan Engkau daripada terperosok. Aku berlindung dengan Engkau daripada kemendungan, kekaraman, dan keruntuhan. Aku berlindung dengan Engkau daripada aku mati yang membelakangi jalanmu. Dan aku berlindung dengan Engkau daripada aku mati pada mencari dunia. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan apa yang aku ketahui dan dari kejahatan apa yang tiada aku ketahui. Wahai Allah Tuhanku, jauhkanlah aku dari kemungkaran budi perbuatan, suara dan hawa nafsu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari desakan percobaan, dari memperoleh ketidakbahagiaan, dari keburukan qada ketentuan Allah, dan dari cacian musuh. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kufur, dari hutang dan kemiskinan. Aku berlindung dengan Engkau dari azab neraka jahanam, dan aku berlindung dengan Engkau dari fitnah dajjal. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan pendengaranku dan penglihatanku, dan kejahatan lidahku dan hatiku, dan dari kejahatan cita-citaku. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari tetangga yang jahat dan kampung kediaman. Sesungguhnya tetangga di desa Badui itu selalu bertukar. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kesesatan hati, kelalaian kesandaran diri pada orang lain, kehinaan dan kemiskinan. Aku berlindung dengan Engkau dari kufur, fakir, fasik, berbantah-bantahan, nifak atau bermuka dua, jahat budi, sempit rezeki, sifat mencari nama dan riak. Aku berlindung dengan Engkau daripada tuli, bisu, buta, gila, kusta, supa, dan penyakit-penyakit jahat. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kehilangan nikmat-Mu, dari bertukar keafiatan daripadamu, dari tiba-tiba kebencanaan daripadamu, dan dari segala kemarahanmu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari azab neraka, azab kubur, fitnah kubur, dari kejahatan fitnah kekayaan, dari kejahatan fitnah kemiskinan, dan dari kejahatan fitnah dajjal buta. Aku berlindung dengan Engkau daripada hutang dan dosa. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari nafsu yang tidak kenyang, hati yang tiada khusyuk, salat yang tiada bermanfaat, dan doa yang tiada diterima. Dan aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan kegelapan hidup dan fitnah kesempitan dada. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari desakan lawan dan cacian musuh-musuh. Diberi oleh Allah kiranya rahmat kepada Muhammad SAW dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari seluruh alam. Amin.